Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrima, yang terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, orang-orang yang pernah menyembah anak sapi, itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasab mansub. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasab mansub enggak? Enggak tahu. Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasah mansuh, jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan. Itu gak mau punya nabi Muhammad, karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, istrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek. Nanti sama-sama masuk surga. Karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng, ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek, jelek, gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati ganteng. Rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya tidak pati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga tidak pati cantik. Nah karena tadi ya, berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini enggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena enggak ada perbedaan ibu bapak, mau enggak mau beda, yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda. Yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Akhirnya kan enggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, enggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religius. Ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu ya menang. Ya ternyata dalam apa kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menegai siapa? Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang. Lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan nasab mansub. Anda, kita semua sering ngomong, sering berkowar-kowar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasah mansuh itu keharusan dalam ulumul ya. Makanya Allah mengatakan apa? Manansah min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairin minha aw misli. Jadi saya nerangkan nasah mansuh itu dua sesi, satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nabi. Sekali saja hari ini dok, sudah setelah itu anggap pinter kalau sudah, jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini gak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh. Kalau dia pakai militer, gak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir. Padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau. Matikan semua saja. Jangan sisakan satupun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo, ya pasti melahirkan gendo. Gen. Wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan, pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini, termasuk saya semua ini, semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam, karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah Zurriyataman Hamalna Manu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir, karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh, yaitu disebut apa? Zurriyataman Hamal Nama. Yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, malaikat beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah Gujal CS saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya, atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di apa zuhurir rijal, apa di punggung lelaki, nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya, logikanya gini, misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah. Itu anaknya Abu Jahal. Itu orang mukmin. Akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya, di apa punggungnya ada perempuan namanya Darrah. Akhirnya juga orang apa? Mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah. Tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya enggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian apa? Calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kasufnya Nabi, kasuf itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang enggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasuf atau mukasyafa. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Itu mirip seperti kita, bapak era sholat, anak ETP ki sholat, akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak enggak di Indonesia, bapaknya enggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andaikan tidak ada ulama yang menerangkan nasab mansukh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abadat, selamanya lama. Sehingga main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi kaumi fa'innahum layak lamun. Mereka kafir itu karena tidak ada. Sehingga ada periode. Loh, kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Jalal Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu, kamu wajib perang enggak? Wajib, penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim, maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir, tok. Masih muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, beri hak loh. Enggak bisa, saya penjahat loh, muslim, jadi kamu enggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Tidak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, Itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutilah duna mali bahwa syahid, mangkutilah duna harimi bahwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhad darun damu, diabaikan sehingga enggak kena kisos, membunuhnya enggak kena. Misalnya ada penjahat membunuh kamu, kamu duel, menang. Kamu enggak kena kisos karena ini muhad darun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini memang ngaji ini agak jelimet, tapi kan kalau paham enggak paham selesai, jadi yang enggak baca selesai itu. Sehingga kalau enggak ada nasaman, so, maka orang selalu berpikir, pokoknya sementing ikut Nabi. Lah itu bahayanya kalau Anda enggak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhah, telah dicabut. Dan itu banyak. Banyak kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar enggak tahu nasaman, so, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang. Pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan? Kan enggak mungkin. Ya kan? Pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa'innahu minni wa man asoni fa'innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya, ya Allah, ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balilo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Makanya ini penting mengenali nasab mansukh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robilatadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis. Di periode Nabi siapa? Nuh, syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa'innahu minni, waman asoni fa'innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini Nabi yang kena khitab, anit tabi' millata Ibrahima hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya, faman tabi'ani fa'innahu minni, waman asoni fa'indaka kufur rahim. Tidak syariat Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya, jadi mengenali nasa manso itu penting sekali. Karena kalau tidak, Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak kamu sendiri, juga merusak orang lain. Karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukho, hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang enggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda. Itu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada kewakilan najis, dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad di orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad enggak boleh, bahkan didoakan awamahdi qawmi fa'innahum layala. Doanya apa? Wa'inna hadum minal musyriki nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablihu makmana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah. Tayasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus summa ablihu makmana, harus dijamin ke mana. Ya, karena badzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, bagaimanapun mereka memang karena enggak tahu. Nah, kenapa enggak tahu? Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloke orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambel kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang, wanita Afrika tanpa tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Blas. Orang Eropa yang kulitnya gitu, kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya kulitnya. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala, terus kamu enggak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun, fi manah wanyaruh. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah, tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah, tapi ngajinya Quran enggak. Nah, kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau ya, kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang. Karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak, harusnya Islam itu kafah. Kata saya, ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu. Apa ya, hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansuh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansuh. Terus contoh berikutnya. Ini nasah mansuh antar Nabi apa khusus? Internal Nabi. Antar Nabi aja gak selesai ini sampai. Sampai subuh aja gak selesai. Contoh yang paling keren, mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan. Berarti jenengan itu punya istri berapa? Wah, kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu, apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud. Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau, ngenali nasah mansuh itu harus. Kalau tidak ya kamu masih berkeyakinan. Boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'arifun an-nasah wal mansuh, kamu apa tahu nasah mansuh? Lah. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu. Kamu orang yang rusak. Karena tadi, takutnya ada syariat yang sudah mansuh dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat Robbil Atadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahauddin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir. Tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang muslim. Lah turunan yang calon muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita, ya ada logika fikihnya. Karena kalau kita tidak membunuh, bunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajan. Di sini terus dipertemu. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja. Karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua. Kalau tidak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih. Dan orang tidak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif. Karena tadi, orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Tidak hafal Quran, tidak pernah kuliah, tidak pernah ngaji. Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran. Namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama. Kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid. Banyak tidak di Indonesia? Banyak tidak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan. Yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti, ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan, pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan, ya sudah kalau tidak pernah tahu ya bilang saja wawahu alam kan selesai. Daripada keminter keliru kan ada wawahu alam. Makanya cerita favorit guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair itu punya banyaknya Kiai Zubair, itu cerita favoritnya itu, ada santri namanya Soleh, Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan, kalau kiai saja alim seperti itu, apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok, sholat itu ya gak bener. Gak sesuai sunah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener apa-apa, gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura, karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf, khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan. Suatu saat saking bodohnya orang itu, kenceng itu pikir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil itu gak. Wah ini sudah gak bener ini. Singkat cerita, santri tadi gak kuat, matur ke kiainya, Pak Yai. Jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kenceng pikir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Bodoh itu mbah saya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon, paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari gini, dalam ilmu sosial itu wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab enggak tahu. Karena mobil. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang, saya pernah diprotes orang, "Gus, kamu udah jelas. 01 atau 02. Ya saya jawab, manusia itu makhluk yang paling enggak jelas gitu. Sekarang soleh, suatu saat bisa saja enggak soleh. Yang sedang enggak soleh, suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu, Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul. Enggak pernah. Nah kalau enggak pernah tahu ya enggak usah terlalu fanatik biasa saja. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya enggak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya enggak tahu. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan pertanyaannya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti enggak awet. Makanya jadi guyonan tuh. Pasangan itu jangan baik-baik enggak awet, kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng. Itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyonan. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu pasti enggak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai gitu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya. Jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ada urusan, ini bukan urusan cocok enggak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar. Bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya fiyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasah mansukh itu satu keharusan seorang. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abada amla, mansukhah amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis. Terus kamu bilang ini 01, 02, ya memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis, hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh, yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap enggak, maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai ini sudah pas. Ini. Mohon maaf ya. Wah. Jam. Ini sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter. Gitu. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 apa? 16 bulan. Kila 17. Soalnya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji khilafnya. Karena khilafnya itu hanya 17 sama. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah itu namanya apa? Makkah. Lalu Rasulullah itu pertama di Madinah itu madu Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru. Setelah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya, itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasulullah Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa, karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim, dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa, tapi sami'na wa atho'na tetap adab ke 16 bulan. Suatu saat, Nabi Muhammad itu disuruh madab Ka'bah, ini dengerin, akhirnya madab ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan rindu sama keluarganya, terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madab Ka'bah dianggap kangen, kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana Jakarta? Barat sana ya. Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur, terus ketika menghadap ke barat, kata sampean, wah itu padunya kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi, orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak. Ya enggak. Saya enggak ngomong agak, ya pokoknya agak-agak. Ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Lalu Sayyidina Ali orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Coba Nabi itu perang tapi enggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi enggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi enggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus enggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi tidak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuhan hati itu kayak pendekar, kan yang susah juga punya Nabi kok. Habis perang misalnya Nabi tanya, Muhammad habis orang berapa? 1000. Ya repot juga punya Nabi mantan apa? Pembunuh, meskipun yang dibunuh orang kafir itu kan kayak apa ya. Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya enggak bisa diterangkan itu. Makanya Nabi itu enggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi enggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang itu suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh. Kalau perang itu fair apa? Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya tadi. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis. Karena semua Nabi pernah berkat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar. Karena Ka'bah juga gelat sing ataku. Lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah atiko. Ilal ma'ilal baitil. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yattawafu bil baitil atik. Atik itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergoroh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul. Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Di Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di terus orang itu tanya, buktinya apa? Terus dijawab, bihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun. Itu argumentasi ilmiah. Lah bareng orang Yahudi kehilangan ilmu, itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa ngalahkan Yahudi hanya Allah SWT. Wong Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wiku goblok orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi, itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani. Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum ha ula hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaisa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah tidak ilmiah? Akhirnya orang Yahudi iftaduhu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad. Itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu enggak populer. Ayat ha antum ha ulai hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysa lakum bi. Jadi Islam, betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi. Padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim. Dan Yesus mat kalah, man. Tapi tetap ra Islam. Tapi... Nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Bihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, tembune Palestina, kira-kira itu Palestina. Jare wong Israel yo ning Israel, mbok lah nanti. Jare wong Israel yo ning Israel, jare Palestina ning. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron, makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya, jadi nasab mansukh itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk nguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasah. Namanya itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi, lagi-lagi pinternya orang Yahudi, provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini, illu yauman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasah mansuh dianggap satu bentuk kebingungan. Gak kurang ajar tapi. Akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasab mansukh itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasab mansukh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati hadzan nabi yusolli ilal qiblatain, bahwa nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Kul faktu bitorati fatluha in kuntum shodiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinal, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shodiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Unzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini. Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Ini penting. Makanya nasab mansukh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas saya bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya dua budak, dua pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, dua pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Nah, yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya. Seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali. Tapi goblok. Nurut tapi ya kadang sini-sini kan di sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman. Jauhlah manusia itu banyak dzalimnya. Dzalim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dzalim sekali dzalim, kalau sering dzalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahile jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur, selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur. Atau diikutkan wazan fa'al. Kalau goblok biasa, jahil. Goblok banget, jahal. Kan gitu. Kafir biasa, kafir. Kalau kafir banget, kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa fa'al, bisa fa'ul. Ya. Kafirin, kafar. Atau kafur. Paham ya? Malah kok malah ngaji nahwu. Ya tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau enggak mau. Makanya misalnya Allah enggak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianat. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Lah manusia itu kata Allah apa? Dzaluman wis banget dolime, banget bodoh. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas benar saja salah, apalagi pas. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya, istiqomah ya apik, tapi kadang-kadang nak keterusan itu raih istiqomah ngangkangi, orang ya udah punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa enggak memberi peluang yang lain? Enggak jawab aja. Jadi itu manusia, jadi pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada tidak sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi aman yang nyuruh, berarti aman yang dosa. Om kemarin-kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit apa debit ya terdebet itu karena nah itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu zalum dan apa jahil. Bahkan al insanu zaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bodoh. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhra fa inna tahtaha dhahaban. Nah, coba apa bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika. Oh disuruh mbak itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak? Ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini dok, ikla hadis sokroh, batu itu angkat. Yang nurut, yang goblok permanen tadi. Kan langsung ngangkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah. Oh gak bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh bagak. Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya duwe murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah, mesti demo. Goblok ya susah, sini-sini uang. Ini kan gak ada pilihan, memang manusia itu gak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini, saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini, misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul ansab, nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro ati rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri. Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci wal mutallaqatu ya tarabbas nabi an fusina salah satu. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Sehingga kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaut sani atau zaut kedua. Berarti alasan iddah li baro atir rahmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah sekarang sudah baru 1 bulan suaminya di Malaysia, enggak pernah ngumpuli. Dicek di medis juga berbukti tak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah. 3 kali masa suci. 3 kali masa suci atau masa haid, itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih, Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa, kira-kira 3 bulan, 4 bulan, ya tetap harus iddah. Kau milih mana, sok pinter, Gusti, berhubung ini. Pangeran buat terang gitu, berhubung. Jadi Tuhan apa buat warik, berhubung Gusti, ini jelas steril dari sperma zaut awal, enggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu, ikla hadis sakro, berhubung enggak ada apa-apa, enggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda, budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik. Pernah bilang itu gini. Aksaru ahlil jannah al-buluh. Aki-aki penduduk suarga itu al-buluh. Wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini. Bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter. Tapi pinternya dibuang. Pura-pura goblok demi samina. Jadi saya misalnya kok pinter. Pinter dan goblok tadi. Sekaligus. Pinter dan goblok. Ya baha ikla hadis sohra fa'inna tahta hadaban. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas. Tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kok disuruh Allah ikla hadis sohro perintah ya tak angkat ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ida adalah libaro atir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawulo adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudiyah. Bahwa kita ini kawulo roh raroh, tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa? Tapi tetap ubudiyah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dibuli orang kafir. Muhammad tuh gaya-gaya nantok. Wong ra oleh nyembah berhala, ra oleh nyembah watu. Jebule dekne nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh. Kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad tuh komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Aku roh nak watu ya ora mandoroti ora manfaati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak berutu. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah Rasul yaitu nyium Hajar wis tengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas tuniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah lah. Ya. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Ya. Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubu dia. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul saat tutup selain ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini, perang Badar itu perang yang enggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih kang nyilai pedangnya aku. Itu kan enggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah, mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini gak masuk akal, sudah gak usah perang, ini gak masuk akal, mau store nyawa. Sudah gitu dadaan, gak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendi. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja, kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya enggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang enggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan. Tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang. Bawaan akal karena enggak masuk akal ya gerutu. Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap enggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, enggak senang sebetulnya. Karena enggak masuk akal. Ya gremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang karuan kalah jenengan lakoni alasane nopo? Lah kowe kok melok? Ya saya harus ikut jenengan kan jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau gak masuk akal gak mau melakukan. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu gak suka perang, Allah yang ngakui wa huwa kurhul. Gak apa-apa. Ketidakserangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan, Allah juga gitu. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu, mu'amalah secara baik. Kata Allah, fa'in karihtumuhunna fa'asa antakrohu sya'a waj'alawu fi khairam. Kasira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang tidak suka dari istrinya. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu tidak suka watak kamu. Bang tidak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah yang tidak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyali itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu ya juru ma'ilatihu dan wa'adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah, maka sami'na wa'adaman. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Ikla' hadis sofro fa'inna tahta hadaban. Terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang enggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan enggak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan enggak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah, Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu enggak menguntungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu enggak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah, kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, enggak usah kalian bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Kok kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status fat apa ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi ya cerdas, karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubudiyah. Thank you.